Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Qala al-musannifu hafizallahu taala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, ya sampai situ ya. Kullu bahimatin ajma', setiap binatang itulah yang dimaksud dengan ajma'. Sebagaimana dalam hadis rijlul ajma' jubar. Yang dimaksud dengan ajma' adalah bahimah, binatang ternak. Baik, binatang disebut ajma', diambil dari kata-kata ajam yang artinya tidak bisa berbicara dengan bahasa Arab. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahasanya Arabi adalah kuluman yatakalam bil Arabiyah. Setiap orang yang bisa ngomong bahasa Arab Fusha maka dia adalah Arabi. Kalbakar, semacam sapi, kambing dan yang lain. Maka kejahatan yang dilakukan oleh bahimah atau pengrusakan yang dilakukan oleh binatang ghairu matmunatin itu tidak ada ganti ruginya jika dia melakukannya dengan sendirinya. Kamalo infalatat, semacam binatang tersebut lepas, miman huwa fiyadihi, dari orang yang binatang itu seharusnya ada di pegangan orang tadi. Dia meronta-ronta, kemudian bisa lepas, kemudian merusak. Wa afsadat, lalu merusak, maka tidak ada ganti ruginya. Fala dhamana ala ahadin, maka tidak ada ganti rugi atas yang menjadi kewajiban siapapun. Binatang yang bisa meronta-ronta, akhirnya kabur dari pemiliknya, kemudian merusak, lari sekencang-kencangnya, kemudian nginjak-nginjak sawah dan sebagainya. Ini tidak ada ganti rugi atas menjadi kewajiban siapapun. Malam takun, selama binatang tersebut kan binatang buas dan selama pemiliknya tidak ceroboh dalam menjaganya di malam hari atau manakala di pasar kaum muslimin dan perkumpulan tempat berkumpul kaum muslimin. Wa kadza qala ghairu wahidin, dan dikatakan oleh sejumlah ulama, kejahatan atau pengrusakan yang dilakukan oleh binatang itu jubarun, tidak ada ganti ruginya jika dia munfalitatan, lepas dan pergi ala wajihah, semaunya sendiri. Laisalah qa'idun wala sa'iqun, tidak ada yang menggiring, tidak pula ada yang sa'iqun. Qa'idin itu artinya ya penggiring namun di depan, sa'iqin saikun penggiringnya namun posisinya di belakang. Illa dhariyah, kecuali binatang buas. Intaha, sekian kutipan perkataan Ibnu Taimiyah. Wa idza shala alaihi, dan jika menyerang pada seseorang ada manusia atau binatang, dan serangan tersebut tidaklah tercegah kecuali dengan membunuh penyerang, faqatalahu, dia lalu membunuh si penyerang, faladumana alihi, maka tidak ada kewajiban ganti rugi dan diat atas dirinya. Maka tidak ada qisas jika itu membela diri. Li'annahu qatalahu, karena dia membunuh si penyerang dalam rangka difa'an an-nafsihi, membela diri. Dan membela diri hukumnya boleh dan diizinkan oleh syariat, maka dia tidak menanggung ganti rugi, mata rataba alaihi, dampak dari perkara yang diizinkan. Dan kaidah fikih dalam masalah ini bahasanya setiap dampak dari setiap perkara yang diizinkan itu tidak ada ganti ruginya. Kalau tidak salah pelajaran kemarin kita sampaikan, ada al-guju yang bertugas motong tangan pencuri. Hanya dia motong tangan pencuri. Akhirnya pencuri tersebut mati gara-gara tangannya dipotong. Dan ternyata dilakukan upaya untuk menghentikan pendarahannya tidak bisa, maka al-guju tadi tidak punya kewajiban membayar diyat. Maka kullu ma'dhunin wa ma yatarattab 'ala ma'dhunin fala dhamana. Maka setiap yang diizinkan dan dampak dari apa yang diizinkan itu tidak ada ganti ruginya. Wali anak qatlahu, dan karena membunuh orang tersebut untuk mencegah kejahatannya. Wali anak idza qatalahu wali annahu idza qatalahu taf'ali syarihi, dan jika dia membunuh si penyerang dalam rangka mencegah dari kejahatan si penyerang, maka si penyerang pada hakikatnya lah yang bunuh diri. Nah, ini satu hal yang menarik. Penyerang yang menyerang orang lain secara zalim kemudian mati, itu hakikatnya dia bunuh diri. Dialah yang membunuh dirinya sendiri. Seorang yang menyerang orang lain secara zalim dan dia mati, dibunuh oleh orang yang dia serang, hakikatnya dia membunuh dirinya sendiri. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah mengatakan, alaihi ayat fa'asa ila alaih, kewajiban seorang untuk mencegah penyerang yang menyerang pada dirinya. Jika tidaklah tercegah kecuali dengan membunuh, kana lahu dhalika, boleh baginya membunuh si penyerang, bittifaqil fuqaha, dengan sepakat ulama fikih. Kemudian, dan di antara perkara yang tidak ada ganti ruginya ketika kita merusaknya adalah alatul lahwi, alat musik. Ya, maka baik sengaja ataupun tidak sengaja, merusak alat musik, gendang, gitar, atau piano, atau yang lain, maka tidak ada ganti ruginya. Demikian juga merusak palang salib atau wadah gelas khamar. Demikian juga buku-buku kesesatan. Di antaranya adalah buku khurafat, buku yang mengandung hal-hal yang tidak benar, yang tidak nyata, mitos-mitos. Demikian juga khawal khola'ah wal mujun, buku porno. Khola'ah wal mujun, mujun artinya tidak tahu malu. Ya, khala'ah artinya telanjang. Diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk mengambil midyah, pisau, kemudian berangkat ke pasar Madinah. Dan wa fiha, dan di pasar Madinah ada griba, wadah air dari kulit untuk menyimpan khamar. Qad julibat minasyam, yang diimpor dari Syam. Fa syuqiqat bi hadrati, maka geribah-geribah tadi kemudian dibelah, dirusak di hadapan Nabi, dan Nabi perintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal tersebut. Padahal hadis, maka hadis di atas dalil diperintahkannya merusak wadah-wadah khamar dan tidak ada ganti rugi padanya. Namun tidak boleh tidak pengerusakan tersebut harus dengan perintah penguasa atau minimal pengawasan penguasa, dhamana lil maslahat, dalam rangka menjamin terwujudnya maslahat dan mencegah kerusakan. Ataupun jika pihak swasta yang melakukan pengerusakan masuk ke bar-bar dan kafe-kafe, ya, maka nanti yang terjadi adalah balas membalas, yang itu satu hal yang tidak diharapkan. Kemudian bab tentang hukum wadi'ah barang titipan. Ida secara syariat artinya mewakilkan kepada orang lain fil hifdhi, untuk menjaga dan menyimpan barang tabaruan cuma-cuma, tidak bayar. Namanya penitipan itu tidak bayar. Menitip itu tidak bayar. Kalau bayar meskipun disebut penitipan, pada hakikatnya adalah sewa. Namanya penitipan namun hakikatnya adalah sewa. Dan hakikatnya kita mempekerjakan dia. Maka dia bekerja pada banyak orang. Ini titipan sepatu atau titipan motor atau titipan sepeda. Maka dia pada hakikatnya bekerja pada banyak orang. Kalau orang seorang itu bekerja pada banyak orang, maka namanya ajir. Ajir mustarak. Dan kaidah dalam ajir mustarak berbeda dengan ajir khas. Maka kalau rusak, apapun sebabnya, wajib ganti rugi. Lain halnya dengan ajir khas yang hanya bekerja pada satu orang tertentu. Wadi'ah dalam bahasa Arab dari kata-kata wada'ah syai' artinya meninggalkannya. Disebut demikian karena barang tersebut ditinggalkan di tempat orang yang dititipi. Sedangkan secara syariat wadi'ah artinya nama untuk barang yang dititipkan di tempat orang yang menjaganya bila iwadin tanpa upah. Dan yang menjadi wayustar dan disyaratkan untuk sahnya penyewaan apa yang teranggap litaukil dalam mewakilkan. Maka yang boleh menitipkan adalah yang boleh mewakilkan. Yaitu berarti baligh, berakal dan rasyid. Dan punya kecerdasan untuk memanage diri dan apa yang menjadi kewajibannya untuk dia simpan. Li'anal idak karena penitipan itu taukilun. Maka penitipan anak itu ya hakikatnya bukan penitipan. Namun sewa, ijarah. Karena idak, karena menitipkan itu hakikatnya adalah taukilun, mewakilkan pada orang lain fil hifdi untuk menjaga satu barang. Menerima titipan hukumnya dianjurkan bagi siapa yang mengetahui bahasanya dari dirinya kalau dia percaya dan mampu menjaga barang tersebut. Kenapa dianjurkan? Karena di dalamnya terdapat pahala yang banyak. Terdapat dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, Allah menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan dikarenakan masyarakat membutuhkan hal ini. Adapun orang yang tidak yakin dirinya mampu untuk menjaganya, menerima penitipan hukumnya makruh. Dan di antara ketentuan berkaitan dengan barang titipan, bahasanya barang titipan jika rusak di tempat orang yang dititipi, dalam keadaan orang yang dititipi itu tidak ceroboh. Dititipi motor sudah dimasukkan ke dalam rumah juga sudah dikunci, pagarnya juga sudah digembok, kemudian kemalingan dijebol oleh maling, falayat manuha, maka orang yang dititipi tidak punya kewajiban untuk mengganti. Kamalau talafat min baini malihi, sebagaimana seandainya yang rusak di antara harta pribadinya sendiri. Karena barang titipan itu amanah, dan kaidah dalam masalah amanah, al-amin, orang yang mendapatkan amanah tidak memiliki kewajiban ganti rugi idza lam yata'adda, jika dia tidak kelewat batas atau ceroboh dalam menjaga. Nah, kalau dia ceroboh dititipi motor, motornya taruh di luar, kunci stangnya tidak dikunci, bahkan kuncinya ditaruh di situ, kemudian diambil orang, maka orang yang dititipi wajib mengganti. Dan terdapat dalam hadis yang ada padanya kelemahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menitipkan barang titipan, fala dhamana alaihi. Atau siapa yang dititipi, man udi'a, wadi'atan, siapa yang dititip barang titipan, fala dhamana alaih, tidak ada kewajiban ganti atas dirinya. Diriatkan oleh Ibnu Majah. Dan diriatkan oleh Daruqutni dengan redaksi, tidak ada atas musta'ir peminjam yang tidak khianat kewajiban mengganti. Dan tidak ada atas orang yang dititipi barang yang tidak khianat kewajiban mengganti. Al-mughil artinya al-kha'in, orang yang khianat. Maka berdasarkan hadis ini, kalau orang pinjam barang dan kita rela meminjaminya, kemudian rusak di tangan peminjam, dan dia tidak ceroboh, tidak khianat, maka kita yang meminjami tidak punya hak untuk menuntut ganti rugi. Lain hanya kalau dia ceroboh. Demikian juga orang yang dititipi barang, kalau dia sudah menjaga barang sebaik-baiknya, kemudian kecurian atau kerampokan, maka atau terjadi gempa atau yang lain, dia tidak punya kewajiban mengganti karena dia tidak ceroboh atau tidak khianat kalau dalam bahasa hadis ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dengan redaksi la dhamana ala mu'tamanin, tidak ada kewajiban mengganti atas orang yang diberi amanah. Dan dikarenakan orang yang menerima titipan, dia menjaga barang titipan itu tabaruan cuma-cuma. Fala dumina, seandainya yang cuma-cuma ini dibebani kewajiban ganti rugi, lam tana'an nasu, maka semua orang akan menolak untuk menerima barang titipan. Wah, saya apa untungnya? Dibayar enggak? Rusak, hilang, curi orang, wajib ganti. Bukan ada orang yang mau menerima barang titipan. Seandainya orang yang diberi, orang yang menerima barang titipan cuma-cuma, ternyata dibebani kewajiban mengganti saat barang tersebut rusak. Seandainya terjadi, semua orang tidak mau menerima barang titipan, tentu ya tarattab ala dalik, hal tersebut berdampak ad-darar binnas, madarat pada manusia, wa ta'atulil maslahah, dan hilangnya maslahah. Adapun orang yang lewat batas terhadap barang titipan atau ceroboh dalam menjaga barang titipan, fa innahu yatmanuha, maka dia punya kewajiban untuk mengganti jika barang tersebut rusak, karena dia statusnya merusak barang milik orang lain. Maka hakikatnya dia merusak barang orang lain. Dan kaidah dalam merusak barang orang lain, apapun alasannya, sengaja ataupun tidak sengaja, wajib mengganti. Tersenggol atau memang sengaja nyenggol, rusak, dan itu milik orang lain, wajib ganti. Dan di antara hukum seputar barang titipan, wajib bagi orang yang dititipi barang untuk menjaga barang tersebut di tempat penitipan yang patut untuk barang semisal itu. Sama persis sebagaimana seandainya jika dia menjaga hartanya sendiri. Kalau dia dititipi motor, seandainya itu motornya sendiri, dia taruh di mana? Nah, itu ukurannya. Seandainya itu motornya sendiri, dia titipkan di mana? Dia taruh di mana? Nah, itu tolak ukurnya. Ada orang yang dititipi duit. Ini saya titip duit untuk anak saya yang di Pogung. Nah, ketemu seorang bapak-bapak di mana? Nah, jamaah MPR. Maka kemudian seandainya duit itu duitnya, dia naruhnya di mana? Itu tolak ukur. Nah, hirs misliha. Tempat penyimpanan standar untuk barang tersebut, sama persis sebagaimana jika dia menjaga dan menyimpan hartanya sendiri. Karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk menunaikan amanah dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah ila ahliha, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan tidaklah mungkin menunaikan amanah kecuali dengan menjaga barang titipan. Dan karena orang yang dititipi saat menerima barang titipan, maka dia berkomitmen untuk menjaganya, maka dia berkewajiban melaksanakan komitmennya. Jika barang titipan itu adalah hewan, maka orang yang dititipi punya kewajiban untuk ngasih pakan. Falau kota'a al-alafa anha, seandainya dia menghentikan pakan dari binatang tersebut tanpa perintah pemiliknya lalu mati, dia punya kewajiban mengganti. Karena memberi pakan untuk binatang satu hal yang diperintahkan, di samping dia punya kewajiban mengganti, maka dia juga berdosa karena tidak memberikan pakan kepada hewan atau memberi minum kepada hewan sehingga hewan itu mati. Karena wajib bagi orang tersebut untuk ngasih pakan dan minum menimbang hak Allah. Ya, maka seandainya ya, maka ada kewajiban agama. Hak Allah artinya kewajiban agama. Ada kewajiban agama untuk bagaimanakah binatang ini tidak sia-sia menjadi harta yang terbuang sia-sia karena jadi bangkai. Maka ada kewajiban untuk memberinya pakan. Li'annalaha hurmatun, karena hewan ini memiliki kehormatan dalam agama. Lain halnya binatang yang tidak memiliki kehormatan dalam agama, yaitu hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, itu tidak punya kehormatan dalam agama. Mati karena kelaparan, kita tidak dosa. Tikus pada mati karena tidak ada makanan di rumah kita, itu tidak apa-apa. Karena la hurmatalaha, tidak ada kehormatan pada binatang tersebut. Dan jika binatang tersebut adalah binatang yang halal, ya, maka dia adalah binatang yang menurut agama memiliki kehormatan. Dan boleh bagi orang yang dititip barang untuk menyerahkan barang titipan kepada orang yang biasanya menjaga harta miliknya. Semacam, namun tolak ukurnya adalah al-adah, kebiasaan dan budaya. Semacam diserahkan pada istri, kepada budak, kepada pegawai penyimpan gudang, atau kepada pembantu. Saya menerima titipan barang, lalu saya serahkan kepada istri saya, tidak apa-apa. Saya tergolong tetap telah menjaga barang. Dan jika barang rusak di tempat salah satu dari mereka-mereka, istri atau pembantu atau pegawai yang kerja di rumah, di gudang, maka rusak di tempat mereka tanpa ada tindakan melampaui batas, tidak pula kecerobohan, saya penerima titipan tidak punya kewajiban untuk mengganti. Li'anna lahu, karena orang yang menerima barang titipan, lahu boleh yatawalla hifdhoha, menjaga barang tersebut binafsi secara langsung, saya sendiri, atau man yakumu makomahu, orang yang bisa menggantikan peran saya, contohnya istri saya. Demikian juga seandainya orang yang dititipi barang telah menyerahkan barang tersebut kepada orang yang menjaga harta si pemilik barang, maka dia telah bebas dari kewajiban karena kebiasaan telah berlaku seperti itu. Misalnya saya pulangkan barang titipan kepada penitipnya, namun beliau tidak ada, adanya istrinya, ya, maka dengan saya menyerahkan ke istrinya, gugur sudah kewajiban saya. Adapun seandainya diserahkan barang titipan tersebut kepada orang asing, bukan siapa-siapanya, istrinya bukan, anaknya bukan, pembantunya bukan, ya, kepada orang yang ajnabi, orang yang asing, minhu dari pemilik, wa min sahibiha, dan dari pemilik, atau mungkin sahib, tidak kepada pemilik barang, tidak bahkan kepada orang yang ajnabi dari pemilik barang. Fatalafat, lalu barang tersebut rusak, orang yang dititip barang punya kewajiban untuk mengganti. Nah, atau terjemah atau yang lebih tepat, seandainya dia serahkan, orang yang dititip barang itu menyerahkan kepada orang yang asing, dari pemilik barang dan bukan pula pemiliknya lalu rusak, maka orang yang dititip barang punya kewajiban mengganti karena tidak boleh baginya menyerahkan dan menitipkan barang tersebut kepada orang lain tanpa udzur. Kecuali jika dia menitipkan dan menyerahkan pada orang lain, kepada ajnabi, orang yang bukan siapa-siapanya tersebut, karena udzur yang memaksa dia untuk seperti itu. Semacam kematian telah datang atau dia ingin bepergian dan mengkhawatirkan keselamatan barang jika dia ambil, jika dia bawa safar bersamanya, maka tidak mengapa hal tersebut, maka tidak mengapa atasnya dalam tindakannya itu. Dia tidak punya kewajiban mengganti jika barang tersebut rusak. Maka misalnya saya menerima barang titipan, maka tidak boleh saya serahkan kepada orang lain yang bukan siapa-siapa saya, bukan istri saya, bukan siapa-siapa, tidak boleh. Kecuali jika terpaksa. Terpaksa saya bawa barang tersebut safar, barang titipan itu saya bawa safar, di tengah safar saya tidak meninggal dunia, maka saya titipkan kepada orang yang bukan siapa-siapanya saya. Tolong ini bawa pulang ke rumah saya, ini adalah miliknya fulan. Maka itu tidak mengapa. Atau saya mau safar dan saya tidak, dan saya khawatir jika barang tersebut saya bawa dan di rumah tidak ada siapa-siapa, karena safar dengan keluarga dibawa riskan rusak, riskan lupa, riskan hilang, maka saya titipkan sama tetangga. Maka ini terpaksa dan ini boleh. Saya titipkan pada tetangga, nanti jika ada orang yang datang kemari namanya si A, dia cari barangnya, tolong serahkan ya Pak ya. Nah, ini terpaksa dan boleh. Jika tidak terpaksa, pada dasarnya tidak boleh, karena tidak boleh seandainya rusak di tempat orang tersebut saya punya kewajiban untuk mengganti. Kemudian jika terjadi hal yang mengkhawatirkan atau orang yang dititipi barang ingin bersafar, maka wajib baginya untuk mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya atau wakil pemilik. Jika dia tidak menjumpai pemiliknya, tidak pula wakil pemilik, maka adalah dia bawa barang tersebut bersamanya dalam safar. Jika dengan dibawa itu lebih menyebabkan lebih terjaga. Fa'ilam yakun safar, jika safar bersamanya itu tidaklah membuatnya lebih terjaga, maka hendaklah dia serahkan kepada pemerintah daerah setempat. Jadinya Pak Lurah itu tempat penitipan barang ya. Li'anal hakim yakumu maqama sahibiha, karena penguasa itu adalah pengganti pemilik barang ketika tidak ada pemilik barang. Namun jika tidak memungkinkan menitipkan barang kepada pemerintah daerah setempat, maka adalah dia titipkan kepada orang yang dia percaya. Dalilnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau ingin berhijrah, beliau titipkan barang-barang titipan yang ada di rumah beliau kepada Ummu Aiman radhiallahu anha, dan Nabi perintahkan Ali untuk mengembalikannya kepada pemiliknya. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Aisyah. Maka di antara keunikan sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun orang kafir Quraisy itu mencela Nabi dengan berbagai macam sebutan, tukang sihir dan seterusnya, orang murtad, Sobi'ah dan sebagainya, dan Muhammad diganti Mudhammam dan teman-temannya, namun mereka tetap mengakui bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling terpercaya di tempat di daerah tersebut, orang yang paling terpercaya di Mekah. Oleh karena itu orang-orang kafir Mekah ketika mereka safar dan mereka tidak punya, maka mereka merasa bahasanya tempat yang aman untuk titip kunci dan titip harta adalah di tempatnya Muhammad. Di tempatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka kafir dan mereka membenci Muhammad, namun masalah titip barang tetap ke tempatnya Muhammad. Masalah agama lain urusan, namun kalau masalah titip barang yang paling terpercaya, yang paling aman, nah itu rumahnya Muhammad. Oleh karena itu ketika Nabi mau safar dan beliau safarnya, ketika beliau mau hijrah dan perintah hijrah untuk beliau itu mendadak, siang itu tuh datang perintah, malamnya hijrah. Padahal ini barang, ini barang titipan orang-orang yang pada safar. Di rumah beliau ada barang-barang titipan milik orang kafir yang mereka ini sedang safar. Tidak mungkin dikembalikan, orangnya tidak ada, di rumahnya juga tidak ada. Akhirnya barang-barang tersebut beliau titipkan di rumahnya Ummu Aiman, dan Ali beliau minta untuk supaya tidak berangkat hijrah bersama beliau, dan beliau tugasi untuk tidur di tempat tidur beliau, dan ditugasi nanti kalau siapa, si A pulang serahkan, kembalikan barangnya, si B pulang kembalikan barangnya, dan seterusnya. Demikian juga orang yang kematian datang kepadanya dan dia punya barang-barang titipan milik banyak orang, maka wajib baginya untuk memulangkan barang tersebut kepada pemiliknya. Jika dia tidak menjumpai pemilik, hendaklah dia serahkan barang titipan tersebut kepada penguasa daerah setempat atau orang yang terpercaya. Ya, wa ta'addi dan tindakan melampaui batas terhadap barang titipan itu mewajibkan adanya kewajiban ganti rugi jika barang tersebut rusak. Contohnya, seandainya dia dititipi binatang, faraqibah, lalu dia menaikinya, li ghairi alafiha au saqiha, tanpa memberi pakan atau minum badannya, atau dia titipi kain, lalu kain tersebut malah dia pakai tanpa ada kekhawatiran. Apa itu? Min? Min apa? Kalau di tempat saya cuma ain sama tha. Iya. Hah? Athin gitu. Enggak lewati. Namun kalau zahirnya apa ya? Ya kemungkinannya, karena terjemah itu bisa pakai pengumkinan dan bisa pakai pasti ya. Jika ada kontak kita bisa nebak ini apa maksudnya. Ya, yang jelas dia tanpa ada kekhawatiran rusaknya barang. Atau sebagaimana dia dititipi uang, yang uang itu fihirzin, dalam tempat penjagaan, misalnya kantong uang, lalu dia keluarkan dari tempat penjagaannya. Atau uang tersebut diikat, lalu dia hilangkan ikatannya, maka dia punya kewajiban mengganti barang titipan jika rusak dalam keadaan demikian. Dalam keadaan dia pakai, dalam keadaan dia buka kantong uang tadi, karena dia kota ada telah melampaui batas dengan melakukan tindakan tersebut. Dan orang yang dititipi barang adalah aminun, orang yang mendapatkan amanah, maka diterimalah dan dimenangkanlah ucapannya jika dia mengklaim kalau dia telah mengembalikan barang kepada pemiliknya atau pengganti pemilik. Demikian juga diterima dan dimenangkan ucapannya jika dia mengklaim bahasanya barang tersebut rusak tanpa kecerobohannya, asalkan ditambah dia bersumpah. Maka aminun itu menang ketika terjadi perselisihan. Pemilik barang mengatakan, Anda belum pulang kan? Si Al-Amin, si orang yang dititip mengatakan, saya sudah serahkan barang. Maka dia menang. Ketika si orang yang dititip barang mengatakan, barang ini rusak, kecurian, ya, kecurian atau di kecopetan, dan dia mengatakan saya telah jaga baik-baik, namun pemilik menolaknya, "Ndak, kamu ceroboh." Maka dalam kondisi ini pemilik punya bukti atau tidak kalau dia ceroboh? Kalau dia tidak punya bukti, saksi atau yang lain, lalu si orang yang dititipi itu mau bersumpah, selesai, dia menang. Mau tidak mau si pemilik barang harus terima kalau barangnya rusak tanpa kecerobohan. Dia tidak bisa menuntut si orang yang dititip barang untuk memberikan ganti rugi. Li'anau aminun, karena dia adalah orang yang diberi amanah dan Allah menyebutnya amanah dalam firman-Nya. Sehingga Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Wal aslu, dan hukum asalnya, dia adalah bebas dari kewajiban mengganti jika tidak terdapat indikator menunjukkan bohongnya. Demikian juga seandainya dia mengklaim barang tersebut rusak karena satu peristiwa yang jelas semacam kebakaran, maka tidaklah diterima perkataannya kecuali jika dia membatangkan bukti adanya peristiwa tersebut. Kebakaran, ini rumah saya kebakaran. Kalau dia menunjukkan rumahnya kebakaran, sudah selesai. Nah, kalau ini kebakaran cuma barang bapak saja, yang lain enggak. Ini. Maka itu tidak diterima. Kemudian seandainya pemilik barang talaba minhu meminta kepadanya agar barang dikembalikan, lalu dia menunda-nunda pengembalian barang tanpa udzur, malah pada akhirnya rusak, maka orang yang dititipi barang punya kewajiban untuk mengganti. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang haram, yaitu menahan barang setelah diminta oleh pemiliknya. Wallahu a'lam. Ya, kemudian di kitab selanjutnya ada beberapa pembahasan, namun ada Ihya ul Mawat mengolah barang tidak bertuan, namun ini kita lewati karena secara umum ya sulit menemukan hal ini di dunia nyata, tidak begitu manfaat untuk keseharian kita. Dan ada Ja'alah Sayembara, ada Lukotoh barang temuan, Lakit anak temuan, ada wakaf, kemudian terakhir ada hibah dan atiyah. Kita ambil yang terakhir, bab hibah dan atiyah. Karena wakaf itu jarang-jarang, mahasiswa wakaf ini jarang-jarang. Ya, yang mungkin sering memberi ngasih hadiah itu sering. Maka kita bahas bab yang lebih sering kita pakai dalam kehidupan keseharian kita. Ya, bab fi ahkamil hibah wal atiyah, bab tentang masalah hibah dan pemberian. Hibah adalah tabaruk, adalah donasi dalam melakukan hal yang cuma-cuma. Tabaruk berbuat baik secara cuma-cuma, min jaizit tasarruf, yang dilakukan oleh orang yang boleh melakukan transaksi. Fi hayatihi, dan dia lakukan ketika dia masih hidup, masih sehat. Nanti kalau sudah meninggal, hendak meninggal dunia, namanya wasiat. Ya, bedanya hibah dengan wasiat. Ya, kalau wasiat sudah menjelang mati. Kalau hadiah dalam keadaan hidup sehat. Di ghairihi, dia berikan kepada orang lain. Bimalin maklumin, dengan harta yang tertentu. Namun tertentu dalam hibah bukanlah syarat, karena boleh ghoror dalam hibah. Dalam, karena dia transaksi tabaruat, transaksi sosial, bukan transaksi mencari keuntungan. Maka dalam transaksi yang bersifat sosial itu boleh ghoror. Nanti tak kasih duit ya, tidak dikasih jelas berapa nilainya, tidak apa-apa. Namun kalau mau jual beli harus jelas, sewanya harus jelas, ini saya sewa. Nah, terus jelas berapa besaran uang sewanya. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhdi memberi hadiah, wayuda ilaih dan diberi hadiah, memberi dan diberi. Oleh karena itu hibah dan hadiah ada di antara sunnah al-murghab fiha yang dianjurkan. Lima yang tertab alaih minal masoleh, dikarenakan terdapat banyak maslahat yang menjadi dampaknya. Nabi SAW bersabda, "Tidaklah kalian saling memberi hadiah, di saya kalian akan saling mencintai." Diriwayatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad. Dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidaklah kalian saling memberi hadiah karena hadiah itu menghilangkan sakhimah, ganjalan hati." Orang yang jengkel dengan kita, kasih apa gitu. nanti jengkelnya hilang. Orang yang jengkel sama kita, maka dijak makan malam, nanti jengkelnya hilang, dimunya enggak jadi. Anak sudah dikasih makan, menghilangkan kejengkelan. Karena sudah diberi hadiah. Catatan Khalil Rudi cetakan Sayyid Klimam Ahmad dengan redaksi tadhabu waghas sadri, menghilangkan kemarahan dada. Dalam riwayat Tirmidzi dengan redaksi menghilangkan waghas sadri, dan al-wahru dan al-wahru dua-duanya maknanya adalah al-haqad, permusuhan yang tersimpan dalam dada, al-ghil kedengkian dan hasad. Namun, ya tentu akad itu ada yang mengikat dan ada yang tidak mengikat. Kalau mengikat, maka tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Watalzamul hibatu, dan hibah itu mengikat jika orang yang diberi hibah telah menerima barang dengan izin si pemilik barang, sehingga pada saat itu tidak boleh baginya menarik kembali barang pemberiannya. Namun kalau belum diberi, itu tidak jadi tidak apa-apa. Secara sepihak tidak jadi tidak apa-apa. Besok pagi tak kasih ini ya, tak kasih hadiah. Habis subuh ketemu, maaf tidak jadi ya. Hadiahnya untuk anak saya saja. Itu tidak apa-apa. Kenapa? Belum yalzam, belum mengikat. Maka masih akadnya akad jais. Akad itu ada akad jais dan akad lazim. Lazim itu mengikat, tidak boleh dibatalkan sepihak. Akad jais itu belum mengikat, boleh dibatalkan sepihak. Maka jangan gutu kalau ada orang yang mau ngasih hadiah kemudian enggak jadi. Orang mau ngasih beasiswa kemudian diralat, enggak. Itu enggak boleh gutu, wong itu haknya. Karena belum lazim, belum mengikat. Amma qabla al-qabdi, adapun sebelum ada penyerahan barang hadiah, maka falahu ruju'u, maka boleh baginya menarik dan membatalkan secara sepihak. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hasilnya Abu Bakar memberikan pemberian kepada Aisyah hasil panen 20 wasak dari hartanya Abu Bakar yang ada di daerah Aliyah, satu nama tempat di Madinah. Tatkala Abu Bakar sakit, Abu Bakar berkata kepada anaknya Aisyah, ya bunayyah, wahai putriku, dulu aku serahkan kepadamu nahal tuki, ku serahkan kepadamu hasil panen 20 wasak. Seandainya engkau telah memanennya atau telah menerimanya, karena laki maka itu hakmu. Fa inna ma huwa al-yaum, namun pada hari ini itu menjadi harta yang diwariskan. Maka bagikanlah harta tersebut sebagaimana ketentuan Allah Ta'ala. Diatkan dari Jalur Urwah oleh Baihaqi, kalau redaksinya min malihi bil ghabah, dari hartanya Abu Bakar yang ada di hutan. Tuan belum dipanen, belum diambil oleh Ibunda Aisyah, terus Abu Bakar sudah sakit. Sakit yang mengantarkan pada kematian. Maka ditarik oleh Abu Bakar dan dijadikan sebagai harta warisan. Dan jika hibah itu adalah di tangan orang yang diberi hibah sebagai wadiatan, barang titipan atau barang pinjaman, lalu dihibahkan kepada yang dititipi atau dipinjami, maka dengan berkelanjutannya barang tersebut itu sudah cukup sebagai ganti dari serah terima pada awalnya. Jika saya titip barang kepada seseorang kemudian saya hibahkan, ya sudah, dengan itu di situ, itu berarti sudah serah terima. Tidak harus mana sini terus kita secara simbolik atau secara resmi formal serah terima hibah. Nah, Ya, kalau itu barang, saya punya barang titipan di tempat orang, kemudian saya hibahkan, itu untukmu. Itu cukup dengan itu untukmu, terus barangnya tidak saya ambil, selesai. Sudah telah terjadi serah terima. Tidak perlu ada serah terima khusus. Dan sah menghibahkan utang atau menghibahkan piutang kepada orang yang utang tersebut menjadi kewajibannya. Dan itu teranggap berarti pemutihan hutang. Maka ketika kita ngutangi orang tertentu duit 500.000 dan kita hibahkan, adalah uang tersebut hibah untukmu, itu sah. Dan status realnya apa? Ibro, pemutihan utang, ya kan? Status realnya pemutihan utang. Dan kaidah tentang masalah hibah, wa yajuzu hibatu kuliman yajuzu bay'uhu. Tentang apa yang boleh dihibahkan adalah segala sesuatu yang boleh dijual, harus halal dan seterusnya, manfaat. Ini kalau haram, barang haram maka tidak boleh dihibahkan. Maka tidak boleh hibah khamar misalnya. Daripada mubadir, saya sudah tobat, adalah tak hibahkan kepada yang belum tobat. Nah, tidak boleh. Nah, bolehkah itu dijual? Tidak boleh, berarti tidak boleh dihibahkan. Wala tasyu al-hibatu al-mu'alaq, dan tidak boleh hibah yang dikaitkan dengan syarat yang akan terjadi di masa depan. Kayakul semacam mengatakan idza hasala kadza, jika terjadi gerhana rembulan misalnya, nah, faqad wahabtuka kadza, maka kuhibahkan barang ini kepadamu. Maka ini hibah mu'alaqah, ini dikatakan di sini la tasihu, tidak sah. Demikian juga tidak sah hibah sementara. Semacam mengatakan, aku hibahkan barang ini kepadamu cuma 1 bulan atau 1 tahun. Ini tidak boleh, karena hibah itu tamlikun lil ain, memindahkan kepemilikan pada satu barang. Maka tidak boleh pakai taukid, tidak boleh pakai sementara. Akan tapi dikecualikan jika at-ta'liq, ta'liqul hibah bil maut. Jika persyaratan tersebut dikaitkan, hibah tadi disyaratkan dengan kematian. Semisal jika aku mati maka kuhibahkan kepadamu ini dan itu. Namun dalam kondisi ini dia berubah status menjadi wasiat dan mengikuti aturan-aturan wasiat. Maka tadi kalau mu'alak bersyarat tidak boleh. Bersyarat di masa depan itu tidak boleh. Kecuali jika bersyaratnya adalah bersyarat mati. Namun nanti statusnya jadi wasiat dan mengikuti ketentuan wasiat. Nah, kemudian tadi hibah tidak boleh sementara. Maka saya pernah jumpai ada orang yang menghibahkan rumah kepada ibunya. Bapak dan ibunya sampai tua, sampai si bapak itu meninggal dunia tidak punya rumah. Maka anaknya kaya, dan anaknya mengatakan kepada ibunya setelah ditinggal mati oleh suaminya, rumah ini saya hibahkan kepada ibu selama ibu hidup. Ini tidak sah sementara. Namun tidak sahnya di sini, ini namanya umroh, hibah namun selama hidup. Dan dalam aturan Islam umroh itu bersifat permanen. Maka itu jadi milik asli orang tadi. Maka setelah si ibu meninggal dunia, maka itu jadi barang warisan, tidak kembali kepada anak yang menghibahkan, namun jadi barang warisan. Kemudian berkaitan dengan hibah untuk anak, tidak boleh bagi seseorang untuk menghibahkan salah satu anaknya tanpa memberi yang lain. Atau semuanya diberi, namun yang satu diberi lebih banyak daripada yang lain dalam hibah. Wajib bagi anak, wajib bagi orang tua untuk adil dalam masalah hibah kepada anak. dengan memberikan dengan sama rata antara satu anak dengan anak yang lain. Berdasarkan hadis An-Nu'man bin Bashir, senyak ayahnya datang membawa Nu'man kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Bashir telah memberikan kepadanya satu pemberian, yaitu budak. Bashir meminta Nabi sebagai saksi transaksi hibah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akulla waladika nahalta misla hadza?" Apakah semua anakmu kau beri hibah semacam ini? Bashir mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan, "Tarik kembali hibahmu." Kemudian Nabi mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil di antara dalam masalah hibah dan pemberian di antara anak-anakmu," diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini dalil wajibnya adil di antara anak dalam pemberian, dan haram hukumnya menjadi saksi dalam hibah yang di situ hibah tersebut khusus untuk salah satu anak, atau salah satu anak itu lebih unggul, ya, lebih banyak daripada yang lain. Maka haram hukumnya tahammulan, menerima persaksian, wa'adaan, dan menunaikan persaksian jika mengetahui kalau hibah ini adalah hibah yang tidak adil antara anak. Tahammulan itu apa? Menjadi saksi. Adaan itu apa? Diminta memberi persaksian. Di sini kalau dalam kasus Bashir tadi, Nabi diminta adaan ataukah tahammulan? Tahammulan. Nabi diminta untuk tahammul. Kalau adaan itu nanti ada sengketa. Kalau adaan, saksi adaan itu artinya terjadi sengketa. Oh, ini bapak telah ngasih hibah, saya kok gak percaya itu saksinya si fulan. Maka kemudian dimintalah fulan, "Fulan, tolong datang, berikan persaksian." Nah, ini namanya persaksian adaan. Maka kalau syahadah adaan itu berarti memberi persaksian. Kalau syahadah tahammulan itu berarti apa? Terjemahnya dalam bahasa Indonesia menjadi saksi. Wa idza wahabal insanu hibatan, dan jika seorang itu memberikan satu pemberian dan telah diterima oleh orang yang diberi, haram baginya untuk membatalkan pemberian dan menarik pemberian. Ya, pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Fauzan, membatalkan pemberian hukumnya haram, namun dengan catatan manakala sudah qabida, telah diterima. Kalau telah diterima berarti akad hibahnya sudah apa? Lazim, mengikat, tidak boleh, maka haram ditarik. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas marfu'an, sabda Nabi, orang yang menarik hibahnya seperti anjing, yaqi'u muntah, kemudian menjilat muntahannya. Maka di sini dalil haramnya rujuk membatalkan hibah kecuali yang dikecualikan oleh syariat, yaitu bapak. Maka boleh bagi bapak untuk menarik hibahnya yang dia berikan kepada anaknya. Dalilnya adalah hadis Nu'man bin Bashir. Nabi tadi mengatakan, "Arji'hu," tarik kembali pemberianmu. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah halal bagi seseorang untuk memberi satu pemberian kemudian menarik pemberiannya, illa, kecuali al-walid, ayah, dalam apa yang dia berikan kepada anaknya, diatkan oleh Khomsah dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi. Kama ana lil walid, sebagaimana boleh bagi bapak untuk mengambil dan memiliki harta anaknya dengan syarat, satu syarat, tidak memberikan madarat kepada anak, yang kedua anak tidak membutuhkannya. Syarat yang ketiga, tidak untuk diberikan kepada anak yang lain. Anaknya itu punya motor, ada motor nganggur, motor nganggur punya anaknya, maka datanglah bapaknya ke rumah anaknya, cari kunci sendiri, kemudian ngambil motor sendiri dan dibawa pulang sendiri. Bilang sama pembantunya, "Nah, ini kalau majikanmu datang, bilang diambil bapak." Nah, maka ini satu hal yang boleh, satu hal yang boleh, tidak memberikan madarat kepada anak, dan barang tersebut tidak dibutuhkan oleh si anak, dan syarat yang ketiga, tidak untuk diberikan kepada anak yang lain, namun mau dipakai si bapak. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah jerih payah kalian, dan anak kalian adalah jerih payah kalian. diriatkan oleh Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Tirmidzi dan diriatkan oleh yang lain. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini atau sore menjelang malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.